فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقيم. فاستغنى maka musannif Ibnu Malik mencukupkan dengan contoh dari mengucapkan faidah yahsunus sukut 'alaiha. Faidah yahsunus sukut 'alaiha. Fakannahu qol mencukupkan ya dengan contoh tadi. Tidak butuh beliau untuk menyebutkan qaid faidah yahsunus sukut 'alaiha. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Contohnya sudah mewakili istaqim itu. Fakannahu qol shallallahu beliau berkata dalam nazamnya itu huwa lafdzul mufidu faidatan ka faidatis istaqim. Dia kalam adalah kalam kami adalah lafaz yang berfaedah yang memberikan faedah dengan faedah yang dihasilkan oleh istaqim. Yaitu faedah yang yahsunus sukutu 'alaiha, iya kan? Wa inna ma qala al-musannif kalamuna li yu'lam anna ta'rifa innama huwa lil kalam fi silah an-nahwiyyin la fi silah al-lughawiyyin wa huwa fi al-lughati ismun li kulli ma yusakkalan bihi mufidan kana aw ghairu mufidin. Hanyalah musannif berkata kalamuna, ya, katanya untuk qaid di sini, idhafahnya untuk qaid. Ya. Ada yang mengatakan idhafahnya di sini bukan qaid, bukan qaid. Sekedar bayaniyah saja kasyifah karena sudah disebutkan pada pembukaan sebelumnya. Ya. Fi alfiyah maqasidun nahwi sudah. Ya. Sehingga kasyifah saja untuk bayaniyah menjelaskan, tapi yang lain mengatakan untuk qaid. Kalamuna liyu'lam. Musannif berkata kalamuna kalam kali sekian jiwa. Ini untuk apa? Pertentangan. Ya, pertentangan dengan syariat dan juga dengan lughah. Wal kalim ismu jinsin wahiduhu kalimah. Kalim adalah isim jenis. Mufradnya kalimah. Tadi kan sebutkan kan? Al kalim wahiduhu kalimah. Kalim mufradnya kalimah. Jadi kalim itu isim jenis, mufradnya kalimah. Ada catatan kaki di sini oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ismul jinsi ala nawain, isim jenis ada dua macam. Ahaduhuma yuqalu lahu ismu jinsin jam'in. Yang pertama isim jenis jamak. Isim jenis jamak. Wasani yuqalu ismu jinsin ifradi. Yang kedua isim jenis ifradi. Adapun isim jenis jamak adalah ma yadullu al aktsara min itsnaini wa yufarraq bainahu wa baina wahidi bita. Apa yang Nabi Mustafa wa alihi al-mustakbilin asyrafa. Wa astain Allah fi alfiyah maqasid nahwi biha mahfiyah tuqaribu al-aqsa bi lafdh mujazi wa tabsutu al-wa'da bi wa'din munjazi bi wa'din munjazi wa tabsutu al-badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridha bi rasukhti fa iqatan alfiyah ibn mu'tiyah. Insyaallah kita bareng-bareng menghafalnya. Ya. Subhanallah bihamdik syadallah lan tasawwur kabtu ilaik. Assalamualaikum.